Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara daurah syar'iyah yang keempat yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Tunas Ilmu. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Akidah adalah pondasi ajaran Islam. Akidah adalah pondasi ajaran Islam. Sehingga akidah ini mendapatkan prioritas terbesar di dalam agama kita. Tidak heran seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, beliau konsentrasi untuk menanamkan akidah di dalam hati umatnya. Adanya syariat seperti salat dan seterusnya itu munculnya adalah setelah penanaman akidah. Seandainya akidah itu rusak, maka akan rusak pula seluruh bangunan Islam. Sebaliknya, seandainya akidah itu kuat, maka dengan izin Allah, bangunan yang di atasnya pun juga akan kuat. Maka dari itu, para ulama kita mengetahui persis hal tersebut. Sehingga di dalam dakwah mereka, mereka pun juga meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memprioritaskan akidah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Inilah yang aku lakukan. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jalan ini. Jadi para ulama kita mengikuti jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam pelajaran-pelajaran mereka, pelajaran para ulama kita, termasuk buku-buku yang mereka tulis, materi akidah ini mereka jadikan sebagai salah satu tema utama. Sehingga keliru seandainya ada orang yang mengira bahwa buku akidah itu baru ditulis belakangan. Itu salah. Justru buku tentang akidah ini sudah ditulis sejak zaman dahulu. Kami sampaikan itu dalam sebuah artikel yang berjudul Keautentikan Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Keautentikan Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu otentik. Mulai dari zaman dahulu sampai zaman ini. Bagaikan silsilah yang tidak ada putusnya, selalu bersambung. Jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu bukan label yang dimiliki oleh sebagian orang yang mengklaim label tersebut. Tapi ada pembuktiannya Dan salah satu pembuktiannya adalah bahwa akidah yang mereka yakini, akidah yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil oleh para sahabat, lalu diwariskan oleh para sahabat kepada siapa? Para tabi'in, dari para tabi'in kepada atba'at tabi'in, kemudian para ulama sampai sekarang. Sehingga jangan heran kalau buku-buku akidah itu banyak. Keliru kalau orang mengira buku akidah itu hanya 1, 2, 3, kecil, sedikit. Enggak, banyak buku akidah. Dan para ulama kita, ketika mereka nulis buku akidah, kitab akidah, maka mereka punya metode penulisan yang beragam. Ada sebagian ulama kita yang nulis buku akidah itu secara ringkas. Ada ulama kita yang menulis secara luas. Ya. Contoh misalnya ada ulama nulis kitab tipis. Ya. Segini tipisnya. Itu pun diawali dari kira-kira bukunya itu cuma segini aja. Nah, cuma segini saja. Ada sebagian ulama nulis buku akidah cuma segini saja. Ya. Ini ditulis oleh Imam Al-Muzani Al-Syafi'i yang wafat pada tahun 264 Hijriah dengan judul Syarhus Sunnah. Syarhu As-Sunnah. Salah satu ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Beliau menuliskan kitab akidah dengan ringkas karena tujuannya salah satunya adalah supaya dibaca ringan, gampang dipahami. Ya. Tapi ada juga ulama yang menulis kitab berjilid-jilid. 9 jilid. Contohnya ini. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai Al-Syafi'i juga. Beliau wafat pada tahun 418 Hijriah. Dua-duanya, baik karya Imam Al-Muzani maupun karya Imam Al-Lalakai, dua-duanya sama-sama buku akidah. Cuman yang satunya menulis dengan ringkas, yang satunya menulis dengan luas. Dan masing-masing punya tujuan. Ya. Kalau Imam Al-Muzani mungkin menulis dengan tujuan untuk dipelajari secara ringkas, sedangkan Imam Al-Lalakai menulis dengan luas supaya bisa dipahami oleh banyak orang. Perbedaan juga antara Imam Al-Muzani ini dengan Imam Al-Lalakai, kalau Imam Al-Muzani ini menulis tanpa sanad. Menulis tanpa sanad. Jadi beliau cuma nulis saja poin-poin penting. Ya. Bahwa akidah Ahlussunnah itu seperti ini, dalam masalah qadha dan qadar seperti ini, dalam masalah malaikat, iman kepada malaikat seperti ini. Tanpa menyebutkan sanad beliau. Tanpa membawakan dalil secara rinci. Pokoknya kayak kita misalnya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6 misalnya. Cuma kayak gitu aja. Iman kepada Allah, kepada malaikat secara global. Nah, kalau buku ini yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai, ini beda metode. Beliau akan menyebutkan sanadnya sampai kepada Nabi SAW, atau kepada sahabat, atau kepada tabi'in. Sehingga membuat buku ini menjadi nopo? Menjadi tebal. Ya. Masing-masing punya metode. Ini contoh buku-buku akidah. Kemudian, buku yang lain contohnya juga, yang menjelaskan tentang akidah adalah yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Yaitu kitab Al-Ibanah. Kitab al-ibanah an usulid diyanah. Ini salah satu kitab pokok dalam masalah akidah, sekaligus juga menjelaskan tentang proses rujuknya Imam Al-Ash'ari kepada akidah Ahlul Hadis. Ya, kepada akidah Ahlul Hadis. Karena beliau mengalami beberapa fase dalam kehidupannya. Salah satu fase terakhir yang dialami oleh beliau adalah ketika kembalinya beliau kepada akidah salaf. Nah, kembalinya beliau kepada akidah salaf itu dibukukan di dalam kitab ini, namanya Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah, karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Ini yang ditulis sama beliau ini mirip dengan yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Cuman bedanya beliau lebih luas lagi dan tanpa menyebutkan sanad, tidak seperti yang tadi dibawakan oleh Imam Al-Lalakai. Tiga contoh buku ini, dan masih banyak buku yang lain, ini saya cuma ngambil sampel saja. Tiga contoh buku ini adalah contoh dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang akidah secara global. Baik itu yang kaitannya dengan rukun iman, ataupun yang kaitannya dengan selain rukun iman. Selain rukun iman, ya misalnya tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain rukun iman, misalnya tentang pembahasan rinci tentang yaumul akhir, walaupun itu ada juga dalam rukun iman. Ya. Atau pembahasan tentang hal-hal yang lainnya yang lebih detail. Ini adalah buku akidah secara global. Kemudian para ulama kita, mereka juga menulis buku akidah, cuman lebih spesifik tentang pembahasan tertentu dalam akidah. Kita tahu rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang ke-6 apa? Al-iman bil qada' wal qadar. Ada sebagian ulama khusus nulis buku untuk membahas tentang qada' dan qadar, tidak membahas yang lainnya. Kalau tadi ini kan mulai dari rukun iman pertama sampai ke-6 dibahas, dikupas di situ. Ada sebagian ulama tidak. Mereka nulis buku khusus untuk satu pembahasan dalam akidah. Contohnya apa yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi Al-Syafi'i yang berjudul Kitabu Al-Qadha'i Wal-Qadar. Kitabu Al-Qadha'i Wal-Qadar. 3 jilid. Ya, hanya untuk bahas masalah qada dan qadar. Kenapa ulama kita mengkhususkan satu tema saja? Macam-macam motivasinya. Terkadang mereka mengkhususkan satu tema itu karena di zaman itu mereka menghadapi adanya orang-orang yang menyimpang dalam masalah tersebut. Ya, sehingga mereka perlu untuk mengupas masalah tersebut secara luas. Barangkali Imam Al-Baihaqi beliau menghadapi adanya orang-orang yang keliru di dalam memahami takdir. Nah, beliau ingin meluruskan adanya kekeliruan tersebut, maka beliau menulis secara luas tema tentang takdir dalam sebuah kitab yang 3 jilid ini dengan judul Kitab Al-Qadha wal-Qadar. Rukun iman yang ke-5 apa? Al-iman bil yaumil akhir. Iman tentang adanya hari akhir. Ada sebagian ulama khusus bahas tentang itu saja. Dalam satu kitab cuma itu dari A sampai Z. Ya, contohnya apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, wafat pada tahun 671 dengan judul Kitabu Tadzkirah. Kitabu At-Tadzkirah fi bi ahwali al-mauta wa umuril akhirah, tentang urusan akhirat mulai dari orang wafat sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pembahasan tentang surga, tentang neraka. Makanya ini buku 3 jilid bisa dikatakan ensiklopedi tentang Al-iman bil yaumil akhir. Ya. Pembahasannya luas, rinci. Kalau pengen tahu tentang perincian iman bil yaumil akhir, mulai dari alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang besar maupun yang kecil. Kemudian juga tentang adanya azab kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang kejadian di hari akhirat, mulai dari dibangkitkannya makhluk, kemudian ketemu di padang mahsyar, setelah itu lalu mereka mengalami proses hisab, mizan, ada sirat, ada surga, isinya surga apa saja, isinya neraka apa saja. Kalau pengen pembahasan secara detail, maka ada dalam buku ini. Namanya apa? At-Tadhkirah. Ya. Ini karya Imam Al-Qurtubi. Ada juga para ulama kita, sebagaimana kita ketahui, tauhid itu terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Rukun iman yang pertama adalah iman billah, iman kepada Allah. Nah, para ulama kita, ada di antara mereka yang berusaha untuk mengupas ya, pembahasan tentang tauhid ini, yang tiga ini, mereka kupas satu per satu. Ada ulama khusus bahas masalah tauhid asma dan sifat dalam satu kitab. Ada ulama yang khusus bahas tentang tauhid rububiyah. Ada ulama yang khusus bahas tentang tauhid uluhiyah. Contoh misalnya, ulama yang khusus bahas masalah tauhid asma dan sifat. Ini kitab ditulis oleh Imam Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 311 Hijriah. Beliau yang diistilah, yang mendapatkan gelar Imamul A'immah. Apa? Imamu Al-A'immah. Imamnya para imam. Imam di sini bukan imam masjid maksudnya. Imamnya para imam. Maksudnya adalah di antara imam-imam itu yang paling levelnya tinggi ya beliau ini, Imamul A'immah. Ya. Imam Ibn Khuzaimah. Beliau nulis buku judulnya Kitabu At-Tauhid. Kitabu At-Tauhid lengkapnya Wa Itsbatu Sifati Rabbi Azza wa Jalla. Dua jilid. Ini khusus untuk bahas masalah asma dan sifat. Beliau menulis buku ini sebagaimana Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lainnya. Beliau nulis buku masalah ini khusus masalah asma dan sifat karena beliau menghadapi masa di mana orang-orang di zaman beliau banyak yang keliru di dalam memahami asma dan sifat. Akhirnya beliau tulislah buku khusus membahas tentang asma dan sifat. Namanya meluruskan penyimpangan, pasti ada pro, ada kontra. Ya. Wajar itu. Yang kontra mereka mengatakan ini buku bukan kitab tauhid, ini buku kitab syirik. Itu yang apa? Yang kontra. Ya. Ya biasa aja. Anggap saja angin, angin lalu. Ya, yang ngomong kitab syirik itu imam apa gitu? Imam musola atau imam ya, atau imam langgar ya. Ini Imamul A'immah. Beliau nulis buku Kitab Tauhid wa Itsbati Sifat Rabbi Azza wa Jalla. Ya. Ini khusus untuk bahas masalah asma dan sifat. Dua jilid. Ada juga ulama yang khusus bahas tentang rububiyah. Kalau tadi tauhid apa? Asma dan sifat, ini tauhid rububiyah. Di antara ulama yang bahas khusus tentang tauhid rububiyah adalah Imam Abu Syekh Al-Asbahani. Imam Abu Syekh Al-Asbahani yang wafat pada tahun 369 Hijriah. Beliau menulis buku ini dengan judul Kitabu Al-Azamah. Kitabu Al-Azamah. Ya. Ini menjelaskan tentang keagungan Allah dan makhluk-makhluk ciptaannya. Sehingga kalau antum pengen tahu tentang keajaiban langit, tentang keajaiban bumi, tentang keajaiban gunung, tentang keajaiban alam semesta ini antum bisa bahas di sini. 5 jilid. Ya, buku ini ada 5 jilid. Tauhid rububiyah. Karena salah satu poin yang mendorong kita untuk bisa mengenal lebih dekat kepada Allah adalah dengan merenungi makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, merenungi keindahan alam semesta, merenungi keajaiban penciptaan langit, penciptaan bumi. Dengan seperti itu kita akan terdorong untuk lebih mengenal sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Nah, terakhir tauhid apa tadi? Uluhiyah. Adakah ulama yang khusus membahas masalah tauhid uluhiyah? Jawabannya ada. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid, kitab yang pertama kali ditulis sebatas pengetahuan beliau yang dikhususkan untuk bahas tauhid uluhiyah adalah kitab yang akan kita pelajari pada hari ini. Kitab ini, Tajridut Tauhid Al-Mufid. Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Imam Al-Maqrizi yang wafat pada tahun 845 Hijriah. Tahun berapa? 845 Hijriah. Apa keistimewaan kitab ini? Ini kitab ditulis oleh seorang ulama Syafi'i. Seorang ulama Syafi'i. Dan kita tinggal di negeri yang mayoritas bermadhab Syafi'i. Sehingga akan lebih familiar dengan mereka karena yang nulis adalah seorang ulama Syafi'i. Kemudian keunggulannya juga, ini salah satu kitab yang pertama ditulis. Dikhususkan untuk bahas masalah uluhiyah. Kalau yang sering kita baca, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kitab Tauhid, itu kan beberapa abad sudah. Ya. Kalau ini di abad ke-9, kalau Syekh Muhammad bin Wahab kan abad sekitar 12, 13, jadi jauh, ya. Maka kitab ini yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu kitab yang sangat mahal, sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan untuk membaca kitab ini semampunya. Ya. Ini tadi anak hitung ada sekitar 69 halaman, ana dapat 6 sesi. Berarti satu sesi berapa? Paling tidak 11. Ya, paling tidak 11 halaman setiap sesinya. Ya, kita lihat nanti, ya, kalau memang pembahasannya memang butuh detail, ya kita detailkan. Kalau sekedar global, ya bisa kita baca secara global. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki sebuah kitab, kita akan lihat biografi dari penulis kitab tersebut yang sudah memegang kitabnya, ada di halaman 11. Ketemu? Saya akan baca ringkas saja karena enggak akan kita baca semuanya. Pertama nama beliau, kita mengenalnya dengan Imam siapa? Al-Maqrizi. Ya, kita mengenal nama Imam Al-Maqrizi. Tapi aslinya beliau adalah Ahmad bin Ali. Siapa? Ahmad bin Ali. Para ulama kita itu banyak yang terkenal dengan nama belakangnya. Contoh misalnya Imam Syafi'i. Namanya bukan Syafi'i. Namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Banyak di antara kita lebih mengenal nama belakangnya. Ibnu Taimiyah namanya bukan Ibnu Taimiyah, namanya Ahmad. Ya. Ahmad bin Abdul Halim. Ya, Ahmad bin Abdul Halim. Nah, Imam Al-Makrizi ini nama aslinya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Tamim Al-Makrizi. Jadi Makrizi itu adalah nama belakangnya. Taqiyuddin Abu Al-Abbas waqila Abu Muhammad Al-Ba'labakki Al-Asl. Beliau keluarganya dari Ba'labak. Kota namanya Ba'labak. Ada yang tahu Ba'labak sekarang di mana? Hah? Di mana Ba'labak? Ba'labak itu sekarang di Lebanon. Di Lebanon. Al-Misriyil Maulid wal Wafah. Al-Misriyil Maulid wal Wafah. Beliau aslinya dari Lebanon, tapi lahir dan wafatnya di mana? Di Mesir. Ya. Kayak antum kan mungkin aslinya di mana, lahirnya di mana gitu. Bapak antum aslinya di mana, lahirnya antum di mana, kan biasa seperti itu. Al-Hanafi thumma Syafi'i. Apa Al-Hanafi thumma Syafi'i? Beliau itu dulunya bermadhab Hanafi, terus pindah madhab jadi Syafi'i. Boleh? Boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Ya. Ceritanya bagaimana? Beliau bermadhab Hanafi awalnya karena kakeknya Hanafi. Kakeknya Hanafi. Jadi beliau punya kakek madhabnya madhab Hanafi. Nah, di dalam keluarga ini beliau hidup dengan madhab Hanafi. Tapi kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau belajar, belajar, belajar, belajar sampai sekitar usia 20-an tahun. Setelah usia 20-an tahun, kemudian beliau merasa bahwa madhab Syafi'i ini lebih kuat, lebih dekat kepada dalil. Akhirnya beliau berpindah madhab menjadi madhab Syafi'i. Boleh enggak bermadhab? Nah, antum bermadhab boleh enggak? Boleh? Boleh. Berarti antum boleh ya? Syafi'i gitu boleh? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Yang boleh, yang enggak boleh apa? Fanatik. Madhab boleh. Ya. Ibnu Taimiyah aja bermadhab. Ya. Apa madhab beliau? Hambali. Ya. Syekh bin Bas bermadhab atau tidak? Bermadhab. Apa madhab beliau? Hambali. Ya. Siapa bilang bermadhab enggak boleh? Yang tidak boleh adalah fanatik madhab. Yang tidak boleh adalah fanatik madhab. Sehingga Imam Al-Makrizi, beliau melihat bahwa oh, madhab ini lebih kuat. Maka beliau pindah madhab. Tidak ada masalah. Ya. Cuman di sini enggak boleh kita itu nyari yang paling ringan di setiap madhab. Ya. Oh, di sana ada keringanan. Oh, dalam madhab anu, nikah enggak perlu pakai wali. Nah, kayak cocok ya. Enggak boleh kayak gitu. Oh, kalau di sana nabidh itu halal. Nah, kalau urusan ini aku tak madhab anu misalnya, enggak boleh. Ya, nyari keringanan di setiap madhab itu tidak boleh. Tapi ketika kita bermadhab itu adalah memilih sebuah pendapat yang paling didukung oleh dalil. Itu tidak apa-apa itu. Nah, tidak ada yang mengingkari tentang kesyafi'ian Imam Al-Makrizi. Makanya banyak di antara ulama madhab Syafi'i yang dijadikan guru oleh Imam Al-Makrizi. Contoh, beliau berguru kepada Imam Al-Amidi. Beliau juga berguru kepada Imam Al-Bulqini, kepada Imam Az-Zain Al-Iraqi, kepada Imam Al-Haythami. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul bermadhab Syafi'i. Bahkan kata Imam As-Sakhawi, anna syuyukhahu balagat 600 nafs. Gurunya Imam Al-Maqrizi itu ada berapa? 600-an. Nah. Jadi para ulama kita dahulu itu berusaha untuk berguru kepada ulama sebanyak-banyaknya. Makanya diusahakan kita itu jangan berguru kepada 1, 2, 3 saja. Tapi bergurulah kepada banyak guru. Supaya apa? Supaya luas pengetahuannya, terus supaya tidak fanatik. Supaya tidak fanatik. Kalau guru kita cuma 1, 2, 3, maka kita cuma meyakini kebenaran ada dalam guru-guru tersebut, itu bahaya. Padahal sepintar-pintarnya guru, tetap dia adalah manusia. Ya, tetap dia adalah manusia yang bisa benar, bisa salah. Ya. Imam Bukhari gurunya berapa? Seingat saya 1000. Berapa? 1000. Tapi yang 1000 itu semuanya ahlus sunnah. Jadi bukan guru asal, guru, bukan. Tapi betul-betul gurunya banyak dan dia selektif. Ya. Selektif di dalam memilih guru. Apalagi di zaman kita ini. Kalau di zaman kita ini zaman spesialisasi. Zaman spesialisasi. Jarang ada ulama, jarang ada ustadz yang menguasai seluruh bidang ilmu agama dengan mumpuni. Jarang. Kenapa? Karena rata-rata mereka belajar di universitas. Dan universitas itu ada apanya? Ada jurusan-jurusannya. Ada jurusan akidah, ada jurusan hadis, ada jurusan fikih, ada jurusan Al-Quran. Kalau para ulama kita dahulu belajar enggak pakai jurusan-jurusan. Ya. Pokoknya belajar agama secara sempurna, secara holistik, secara keseluruhan. Sehingga mereka ya ahli ini, ya ahli ini, ya ahli ini. Contoh kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu ya ahli tafsir, ya ahli sejarah, ya ahli akidah, ya ahli hadis. Ya. Semuanya ahli. Bahkan saking ahlinya, ada sebagian sejarawan mengatakan, kalau Syekhul Islam sudah bicara masalah tafsir, maka orang-orang yang mendengarkannya mengira bahwa beliau tidak menguasai kecuali tafsir. Saking apanya? Saking ahlinya, saking luasnya pembahasan. Besoknya kalau beliau ngajar tentang akidah, maka para hadirinnya mengira bahwa Ibnu Taimiyah ini tidak menguasai kecuali akidah karena saking detailnya. Nanti kalau beliau bicara masalah hadis, orang dengar, wah ini kayaknya enggak menguasai kecuali hadis, saking luasnya. Setiap bidang beliau kuasai. Nah, kalau di zaman ini enggak. Ya. Kalau dia jurusan akidah, ya konsentrasinya di situ. Ya tahu fikih. Tapi kan sekedar tahu. Bukan mendetil. Nah, sekarang masalahnya, kalau antum berguru kepada 1, 2, 3, sedangkan guru-guru tersebut itu punya spesialisasi, akhirnya ilmu antum cuma di situ saja. Tidak berkembang dengan luas. Maka itulah para ulama kita dahulu mencontohkan memperbanyak apa tadi? Guru. Tapi selektif. Yeah. Memilih guru yang memang betul layak untuk dijadikan guru. Bagaimana akhlak beliau? Di sini disebutkan uridha alaihi qadha Dimashq miraran fi awailid daulatin nasiriyah famtana'a min qabulihi. Para ulama kita dahulu, mereka itu salah satu cara untuk mengukur akhlak seorang ulama itu adalah tidak terlalu masuk ke dalam kekuasaan. tidak terlalu masuk dalam kekuasaan, dalam lingkaran pemerintahan. Ya. Posisinya adalah memberikan nasihat. Bukan apa? Bukan masuk di situ. Makanya salah satu keistimewaan Imam Al-Maqrizi adalah ditawari berkali-kali untuk menjadi qadhi. Apa qadhi? Menjadi hakim. Ditolak sama beliau. Berkali-kali ditawari. Ya. Karena beliau tahu persis bagaimana pekerjaan seorang hakim yang antara surga dan neraka. Ya, kalau adil ya surga, kalau enggak adil ya naudzubillah neraka. Sehingga beliau menghindar dari jabatan itu berkali-kali. Ya. Dan ini bukan berarti tidak boleh menjadi pejabat. Harus ada yang menjadi qadhi, harus ada yang menjadi hakim. Akan tetapi masing-masing mengetahui kadarnya. Oh, kalau saya di situ kayaknya manfaatnya sedikit, lebih banyak mudharatnya, maka enggak usah masuk. Tapi kalau misalnya dia bisa memperbaiki, maka masuk. Seperti kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika menawarkan diri untuk menjadi bendahara. Ya. Menawarkan diri untuk menjadi bendahara karena beliau merasa punya kompetensi untuk itu. Hafizun alim. Ya, hafizun alim. Ya. Berpengetahuan dan jujur. Berpengetahuan dan jujur. Kalau merasa seperti itu, tapi kalau hanya sekedar merasa tapi enggak punya kemampuan ya jangan. Ya, banyak orang sekarang kan merasa tapi ternyata tidak punya kompetensi ya jangan. Ya. Kemudian juga di antara sifat mulia yang dimiliki oleh Imam Al-Maqrizi, kana munqati'an fi darihi mulaziman lil ibadati wal khalwah. Qalla an yataraddad ila ahadin illa li dharurah. Beliau itu termasuk orang yang tekun beribadah. Ya, tekun beribadah. Inilah salah satu perbedaan ulama di zaman dahulu dengan orang di zaman ini. Jadi kalau ulama zaman dahulu itu ya alim ya ibadah. Kalau di zaman kita ini banyak orang yang pintar ngomong, pintar apa? Ngomong, pintar ekor ngomong, tapi prakteknya jauh dari apa yang dia omongkan. Ya. Kalau Imam Al-Maqrizi kasih contoh tekun beribadah, jarang beliau namanya kunjungan ke sana, kunjungan ke sini, ngobrol itu jarang. Illa li dharurah, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Jadi beliau lebih banyak di rumah. Untuk beribadah, untuk belajar, untuk nulis. Nanti kita akan lihat bahwa karya tulis yang beliau telurkan itu lebih dari 200 jilid. Berapa? Lebih dari 200 jilid. Padahal usia beliau berapa? Coba dihitung. 845 dikurangi 766. Berapa itu? 79. Benar ini. Direkam loh. 79 benar. Ya. 79 tahun. Ngarang berapa jilid? 200 jilid. Sekarang ada orang 79 tahun sejilid pun enggak ada. Ya sebenarnya kalau WA-nya dikumpulin bisa sih. Berjilid-jilid apa? Oh ya. Bukan masalah banyak atau tidaknya. Isinya itu manfaat atau tidak. WA yang ditulis oleh kebanyakan orang itu manfaat atau tidak. Apakah layak untuk dibikin kitab dijilid? Siapa yang mau baca gitu? Ya. Inilah salah satu rahasianya kenapa Imam Al-Maqrizi itu banyak di rumah untuk beribadah kepada Allah, untuk belajar, untuk nulis. Sehingga ketika beliau wafat, beliau menghasilkan sebuah karya yang bisa dimanfaatkan oleh begitu banyak manusia dan akan menjadi amal jariah. Bayangkan, beliau wafat pada tahun 845. Sekarang tahun 1440 Hijriah. Sudah berapa abad berarti? 6 abad. 6 abad itu kita masih ingat. Ya. Kita masih ingat nama beliau. Enggak usah jauh-jauh sekarang. Ana tanya sama antum, antum hafal buyut antum siapa? Banyak di antara kita enggak tahu buyut kita siapa. Ya. Apalagi canggah, apalagi waring, apalagi udeg-udeg siwur. Yang hidup di tempat ini 6 abad yang lalu itu sudah enggak tahu antah berantah, kita enggak kenal lagi sudah. Apa yang membuat Imam Al-Makrizi dikenal sampai sekarang? Dan banyak manusia yang hidup di 6 abad yang lalu sama sekali tidak kita kenal. Karya. Ya. Karya yang mereka telurkan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Min sana'il ulama'i alaihi, bagaimana ulama memuji. Ya. Ketika kita bicara tentang pujian, ya, ketika kita bicara tentang pujian ulama, itu bukan dalam rangka untuk mengkultuskan, ya, tapi dalam rangka untuk mengetahui kadar keilmuan seseorang. Jadi kalau antum buka buku biografi para ulama, nanti antum akan temukan pujian yang panjang, ya. Pujian penulis biografi itu untuk ulama yang sedang dijelaskan biografinya dengan pujian yang panjang. Ini bukan dalam rangka untuk mengkultuskan. Tapi dalam rangka untuk apa tadi? Menjelaskan kadar. Ya. Ini ulama yang layak untuk kita ambil ilmunya, yang layak untuk kita hormati. Ya. Bukan untuk dikultuskan. Contoh misalnya Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan apa? Kana imaman bari'an mufanninan mutqinan dhabitan dayyinan khayyiran. Ya. Imam Al-Makrizi itulah imam bari'an mufanninan. Mufannin itu artinya menguasai banyak funun. Apa funun? Cabang ilmu. Ya. Seperti yang anda katakan tadi. Jadi para ulama kita itu dahulu mereka itu ahli dalam sekian banyak. Imam Al-Makrizi ini hadis, ilmu hadis oke. Okay. Ilmu akidah oke. Okay. Ya, ilmu sejarah oke, okay. Ilmu bahasa oke. Okay. Makanya dikatakan mufanninan bari'an mutqinan dhabitan. Ya, dhabit ilmunya itu betul-betul melekat. Fis sudur la fis sutur. Ya, ilmu mereka ada dalam hati mereka, ada dalam dada mereka, bukan di dalam catatannya. Sehingga kalau mereka itu suatu saat bukunya hilang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau di penjara, apa kata beliau? Ma yaf'alu bi jannati fi qalbi. Mereka mau ngapain menjara saya? Surga itu ada dalam hatiku. Jadi dimanapun aku berada, aku akan bahagia. Ya. Para ulama kita dahulu, mereka banyak menelurkan karya-karya tulis di mana? Di penjara. Ya. Coba sekarang antum suruh nulis, enggak pakai apa? Enggak pakai buku referensi, gimana? Nulis apa? Ya, nulis WA tadi. Enggak pakai referensi. Ya, tapi kalau nulis buku, kalau kita sekarang nggak pakai buku ya, nggak pakai referensi kitab, udah bingung kita. Udah gini aja lah, antum satu saat masuk ke masjid mau sholat gitu, sholat Jumat, tahu-tahu khotibnya nggak datang. Mana ini yang pernah mondok? Ya. kalau misalnya antum ujuk-ujuk langsung saat itu juga suruh naik, mungkin kita akan ngomong ngalor gitu. Karena apa? Karena ilmunya bukan di hati, bukan di otak, bukan di kepala. Ilmunya masih di tulisan. Parahnya tulisan itu pun hilang. Ya, catatan kelas 1, kelas 2 udah entah kemana. Ya. Itu yang membedakan antara ulama di zaman ini dengan ulama di zaman dahulu. Dan ini sampai ulama sekarang pun banyak di antara ulama sekarang yang seperti itu. Anda pernah suatu saat dapat tugas untuk menerjemahkan muhantarahnya Syekh Abdul Razzaq di Istiqlal. Kami berangkat habis subuh. Kami berangkat bukan habis subuh. Kami berangkat sekitar jam 8:30 dari hotel menuju ke Masjid Istiqlal. Satu mobil berdua. Beliau di sebelah kanan, saya sebelah kiri. Sebenarnya ini kesempatan emas ini untuk apa? Untuk tanya-tanya kan, jarang kita bareng sama ulama. Makanya banyak tanya masalah ini, masalah ini, masalah ini, konsultasi, curhat dan seterusnya. Begitu dapat separuh perjalanan, kata beliau, "Afan, antum jangan tanya-tanya dulu sekarang. Ana lagi nyiapkan materi. Ana lagi nyiapin materi untuk nanti disampaikan di Istiqlal." Jadi nyiapkannya itu dalam perjalanan menuju ke mana? Masjid ya, sekitar 10 menit lah. Ya. Jadi beliau diam, kemudian beliau merancang apa namanya? Merancang materi yang akan disampaikan. Ya. Merancangnya di mana? Merancangnya di kepala. Saat itu kalau enggak salah bicara masalah wali kalau enggak salah. Ya, bicara tentang wali. Ya. Jadi mungkin beliau saat itu di otaknya beliau, oh nanti pembahasan pertama tentang definisi wali, setelah itu pembagian wali, dalilnya ini, dalilnya ini, ciri-ciri wali. Mungkin di otaknya saat itu seperti itu, dirancang. Ya. Tanpa kertas. Ya. Nah, kita yang menerjemahkan yang matang itu. Ya. Jadi para ulama mereka seperti itu. Ada juga ulama yang dituliskan, jadi dari otak kemudian ditulis. Ya. Kayak pengalaman menerjemahkan Syekh Ibrahim Ruhaili Habibullah ketika di Jogja. Ya. Jadi sebelum sebelum maju ke tempat muhadharah, beliau katakan nih inti dari tema nanti. Sudah dikasih poin-poinnya di kertas. Ya, poin 1, 2, 3, 4, baca dulu. Ini agak mending ini. Kalau ini kan punya apa? Punya background, ya. Punya background untuk membayangkan nanti temanya tentang apa, isinya tentang apa. Dan itu masih enak, masih bisa tanya, "Syekh, ini poin yang ini maksudnya apa?" Ini maksudnya kayak gini. Lebih mudah kayak gitu. "Ini Syekh, ini anak kasih ke antum lagi atau anak pegang?" Udah nanti pegang aja. Jadi beliau sudah apa? Sudah ada di otak. Itulah para ulama kita. Dhabit. Mereka dhabit. Dayyinan khairan. Taat beragama baik orangnya. Muhibban di ahli sunnah. Muhibban di ahli sunnah. Ya. Mencintai ahli sunnah. Dan kita bisa lihat dalam buku beliau ini. Ya, akidah al-sunnah sangat beliau bela. Yamilu ilal hadithi wal amala bihi hatta nusiba ilal zahir. Beliau, Imam Al-Maqrizi ini, sangat perhatian dengan hadith. Sangat perhatian dengan hadith dan mengamalkan hadith sampai ada sebagian orang mengatakan beliau itu bermadhab zahiri. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Zahiri itu adalah tidak pakai kias, ya, cuma mengamalkan hadis saja, tidak menggunakan kias, dan itu enggak benar. Ya, kurang tepat. Yang betul hadis ya iya, kias ya Iya, yang penting kiasnya yang benar. Yang penting kiasnya yang benar. Ya. Kemudian hasanus suhbah hulwal muhadharah. Beliau itu interaksinya bagus. Ya. Ulama, ilmunya luas, interaksinya bagus, sehingga banyak orang suka sama beliau. Belum tentu orang yang berilmu itu pintar berinteraksi. Banyak orang yang berilmu tapi enggak disukai karena enggak pintar berinteraksi. Ya, enggak bisa mengatur cara dia berinteraksi dengan orang lain, mungkin sopan santunnya tidak setinggi yang diharapkan, mungkin juga tutur katanya kurang halus, ya. Ada sebagian orang seperti itu, ilmunya iya. Tapi orang tidak nyaman untuk bergaul dengan dia. Kalau Imam Al-Makrizi tidak. Sudah ilmunya tinggi, cara bergaulnya bagus, sehingga disukai oleh orang. Hulwal muhadharah. Kalau muhadharah, ngisi apa? Ceramah itu asyik beliau. Ya. Sehingga orang yang hadir di majelisnya itu betah. Jadi kalau ngisi itu enak gitu beliau. Hulwa. Hulu itu artinya manis. Ya. Manis karena enak ngomongnya, jelas, runut. Ya. Sistematis dalam menyampaikan, bahasanya mudah dicerna. Jadi antum itu jangan terlalu bangga kalau ngisi muhadharah banyak istilah. Ya, istilah yang tidak dipahami lagi. Ya, jangan bangga tuh. Keren pakai istilah si. Ya. Emansipasi, terus apa? Frustasi. Ya. Terlalu banyak ansi, akhirnya jadi jamaahnya frustasi beneran. Nggak paham maksudnya. Jangan bangga kayak gitu. Ya. Bersyukurlah kalau antum ngisi yang diisi paham. Bersyukur. Karena inti dari kajian itu adalah memahamkan. Jadi memahamkan orang itu butuh seni tersendiri. Ya, belum tentu orang yang paham bisa memahamkan. Belum tentu orang yang faham bisa memahamkan. Apalagi orang yang tidak faham. Ya. Wong yang faham saja belum tentu bisa memahamkan. Apalagi yang tidak faham sama sekali. Gimana dia akan memahamkan? Ya. Ini adalah pujian ulama. Selesai musannafat. Tadi sudah kita bawakan berapa? Hampir 200 jilid. Ya. Kitab ini sekarang halaman 20. Ya, sekarang kita akan sedikit mengupas tentang kitab ini. Kalau tadi kan menjelaskan biografinya siapa? Penulis. Sekarang kitab ini, At-Ta'rif bi Kitabi Tajrid at-Tauhid al-Mufid. Pertama, ketika kita akan membaca kitab, kita perlu paham dulu tema utamanya kitab itu apa. Jadi kitab ini bahas apa sih? Itu perlu. Jangan beli kucing di dalam karung. Jadi kalau antum mau beli kitab, antum harus paham dulu. Pertama, ini kitab temanya apa sih? Setelah itu kemudian yang nulis siapa? Apakah yang nulis itu layak untuk diambil ilmunya atau tidak? Nah, kalau di zaman ini, selain temanya apa, penulisnya siapa, juga perlu dilihat penerbitnya. Ya, ini beberapa poin ketika antum akan beli kitab. Penerbitnya apa? Penerbitnya apakah penerbitnya termasuk penerbit yang terkenal, teliti dalam mencetak buku atau tidak. Jadi penerbit itu pun juga macam-macam. Ada penerbit yang mindsetnya cuma apa? Bisnis, dagang. Enggak peduli apakah cetakannya bagus atau tidak. Bagus itu bukan cuma dilihat dari apanya? Dari covernya. Tapi bagus di sini adalah kualitasnya. Kalau di zaman ini ada istilah tahqiq. Ya. Sekarang misalnya contoh ya, kitab ini misalnya kitab Ibnu kitab Tauhid karyanya Imam Ibnu Huzaimah. Ini kitab ditulis ulama wafat 311 Hijriah. Sekarang tahun 1440. Berarti sudah berapa abad? 11 abad. 11 abad yang lalu. Kita terima di setelah 11 abad kemudian. Mungkin atau tidak bahwa kitab yang ditulis 11 abad yang lalu lapuk, rusak. Mungkin? Mungkin. Apalagi di zaman itu nulisnya pakai, ya tulis pakai pena lah. Ininya apa namanya? Medianya pakai kertas seadanya. Ya. Jangankan 11 abad yang lalu di mana kertas mahal. Belum lama ini aja Syekh Al-Albani itu nulis kitabnya itu beliau konsep tulisan beliau itu pakai bungkus gula. Jadi beliau bungkus gandum. Jadi kalau orang beli gandum itu dibungkus apa? Kertas. Luarnya ada labelnya, dalamnya kosong. Setelah selesai dipotong. Kemudian dipakai buat apa? Nulis belakangnya. Itulah para ulama kita memanfaatkan apa yang ada. Dan sekarang coba anak tanya sama antum, buku tulis antum yang kelas 1, kelas 2 sudah penuh? Terus sisanya pada kemana? Entah kemana Ustaz. Para ulama kita dahulu seperti itu. Nah, Imam Ibnu Huzaimah di zaman itu kan kertas belum seperti sekarang. Mungkin saja buku ini rusak. Nah, kalau rusak itu kan tulisannya jadi sulit untuk dibaca. Nah, orang di zaman ini ketika akan nyetak bukunya Ibnu Huzaimah 11 abad yang lalu, maka harus ada orang yang berusaha untuk membaca dengan benar tulisan tersebut. Itu namanya tahqiq. Ya. Dibaca dengan benar tulisan para ulama dahulu yang masih berbentuk makhtutat. Apa makhtutat? Manuskrip, tulisan tangan. Dan perlu difahami tulisan tangan ulama dahulu dengan sekarang mungkin ada perbedaan. Kita kan tahu kadang-kadang gak pakai titik. Ya. Titik itu belum lama, apalagi harokat. Itu berarti gundul-ndul itu sudah. Ya. Bayangkan gak pakai harokat saja kadang-kadang kita salah-salah bacanya, apalagi gak pakai titik. Baitun gak pakai titik gimana coba? Bisa bacanya kan macam-macam itu. Baitun gak pakai titik gimana coba? Nah itulah tugasnya muhakkik. Nah ketika antum akan beli buku, ya, antum perlu apa? Lihat temanya. Kemudian penulisnya. Terus penerbitnya. Itu minimal. Nah kitab ini temanya seperti yang Anda sampaikan tadi adalah Tauhidul Uluhiyah. Tema utamanya adalah bahas tentang Tauhid Uluhiyah. Dan kitab ini sebagaimana yang tadi Anda sampaikan termasuk yang pertama kali ditulis tentang tema Tauhid Uluhiyah oleh para ulama kita. Setelah itu baru kemudian muncul. Salah satu yang paling terkenal setelah itu adalah kitab Tauhid yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap ulama nulis itu ada referensinya. Setiap ulama nulis ada referensinya. Halaman 22. Mawariduhu. Ulama nulis itu ada referensinya. Nah, referensi yang paling menonjol yang dipakai oleh Imam Al-Maqrizi dalam kitab ini adalah dua kitab. Dua kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Jawabul Kafi. Dan yang kedua adalah kitab Madarijus Salikin. Kitab apa? Al-Jawabul Kafi dengan kitab Madarijus Salikin. Karya siapa? Hah? karya Imam Ibnul Qayyim. Karya Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mazhabnya apa? Hah? Hambali. Al-Makrisi mazhabnya Syafi'i. Ibnul Qayyim itu muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Taimiyah. Dan Imam Al-Makrizi di dalam kitab ini tidak menyebutkan secara gamblang bahwa buku saya ini saya ringkaskan dari dua kitab. Apa tadi? Al-Jawabul Kafi sama Madaris Salikin. Beliau tidak sebutkan itu dalam bukunya. Beliau tidak terang-terangan mengatakan bahwa buku saya ini saya ringkaskan dari dua buku yang ditulis oleh Imam Ibnu. Gak bilang seperti itu. Padahal aslinya, kalau kita nulis itu sebaiknya apa? Sebaiknya disebutkan referensinya. Jadi antum nulis, ini antum nukil dari mana? Itulah keberkahan ilmu. Kenapa Imam Al-Makrizi tidak melakukan itu? Kenapa kira-kira? Karena banyaknya tentangan, banyaknya intimidasi kepada beliau Imam Ibnul Qayyim dan gurunya. Siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi di zaman itu, orang-orang yang tidak sependapat dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka itu bersatu padu untuk ya menghalangi beliau berdua, terutama Ibnu Taimiyah, sehingga sampai level ya, sampai level kadang-kadang pakai fitnah ya. Karena orang yang berseberangan dengan Ibnu Taimiyah ini berada dalam lingkaran kekuasaan, sehingga mudah untuk apa? Untuk memanfaatkan kekuasaan itu buat mengkriminalisir siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Dan betul, di penjara. Bahkan sampai level merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Taimiyah. Qadarullah, alhamdulillah Allah jaga, enggak jadi. Nah, Imam Al-Makrizi tahu persis bahwa kalau ana sebutkan referensi ini, nanti orang akan menolak buku ini. Padahal saya pengin orang pada paham. Ini yang namanya fikih. Ini yang namanya fikih dalam berdakwah. Ya. Jadi, ketika kita menghadapi suatu masyarakat misalnya, mereka ini alergi dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, alergi dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Gak usah antum cari penyakit. Ya, gak usah antum cari gara-gara. Ayo kita bikin kajian karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya bubarlah. Ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah disampaikan ulama sebelumnya. Ambil kitabnya ulama-ulama sebelumnya. Ini contohnya, sekarang kita lagi praktek. Ini karya siapa? Imam Al-Makrizi, Syafi'i beliau. Dan beliau punya kedudukan yang terhormat di antara masyarakat di negeri kita yang rata-rata bermadzhab Syafi'i. Ya. Dan kitab akidah kan gak cuma ditulis sama beliau, ini Sabruk ini. Ya, ini kita berkaidah semuanya. Itulah yang namanya fikih dalam berdakwah. Jadi ketika berdakwah itu bukan sekedar menyampaikan dan menyampaikan, akan tetapi bagaimana kita merancang, merencanakan supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima. Walaupun yang membuka hati seseorang menerima atau tidak menerima itu siapa? Allah. Tapi kita harus berusaha. Ya. Dakwah itu bukan sekedar menyampaikan A, B, C, D, E. Terima silakan enggak terima, silakan bebas. Kita harus berupaya. Gimana caranya supaya apa yang kita sampaikan diterima? Caranya bagaimana? Ya tadi ada siasatnya. Ada triknya. Ya, ada caranya. Ya. Dengan cara yang mudah dicerna, dengan memilih kitab yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi dakwah itu bukan sekedar menyampaikan, akan tetapi menyampaikan dengan cara yang baik dan benar. Ya, dengan cara yang baik dan benar. Ini sekedar penjelasan tentang apa? Tentang kitab ini nih, antum bisa lihat di halaman 33, ini namanya Makhthutat. Sudah lihat? Nah, itu namanya Makhthutat, ini namanya Makhthutat ini. Ini buku dalam bentuk tulisan apa? Tulisan tangan. Ya, tulisan tangan, masih manuskrip. Gimana, bisa baca enggak tuh? Ya. Enggak semudah itu baca kayak gini tuh, Masya Allah. Ya. Ini masih mending ini, tulisannya masih lumayan bagus. Ada sebagian ulama tulisannya Masya Allah. Ya, ada sebagian ulama tulisannya Masya Allah. Maksudnya, enggak baik, enggak bagus lah, tulisannya kurang rapi. Sampai ada sebagian ulama terkenal tulisannya jelek sekali. Ya. Akhirnya dia saking tulisannya kurang baik itu dicandai sama temannya. Coba kamu bisa enggak menemukan tulisan yang lebih jelek dari tulisanmu? Dia nyari-nyari enggak nemu-nemu. Nyari enggak nemu-nemu. Sampai akhirnya suatu saat dia pergi ke pasar, ke toko buku. Dia nyari buku, ketemu, wah, ini dia tulisan lebih jelek dari tulisan anak. Bangga sekali dia. Ya, datangi temannya, lihat nih, anak dapat, antum bilang anak tulisan anak paling jelek, ini ada yang lebih jelek. Begitu lihat, ketawa temannya. Ini kan tulisan ente beberapa tahun yang lalu. Ya wajar lebih jelek. Tapi, isinya itu yang hebat. Ya, isinya hebat itu para ulama kita. Walaupun tulisannya apa? Jelek lah, kita sudah isinya enggak ada, tulisannya jelek pula. Ya. Ini para ulama kita. Baik, kita baca mukadimah sedikit aja insyaallah. Naam, halaman 37. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العوان عون على العمل به بمنه. نعم، ini namanya mukaddimah. Ya, jadi para ulama kita ketika akan nulis buku itu mereka mengawali dengan mukaddimah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian baru beliau masuk kepada mengenalkan tentang buku ini. Beliau katakan apa? Fahadha kitabu kitabun jammul fawaidi badi'ul faraid. Ini bukan dalam rangka untuk memuji diri sendiri, tapi dalam rangka untuk menjelaskan bahwa ini buku banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Maka pelajarilah buku ini dengan baik. Yantafi'u bihi man arada Allah wa daral akhirah. Siapapun yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, dia akan mengambil manfaat. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa buku ini, beliau menulis seperti ini dalam rangka untuk menghindari atau memberikan semacam peringatan kepada orang yang tidak suka. Ya, kepada orang yang tidak suka. bahwa kalian itu kalau memang betul-betul tulus, kalian akan menemukan manfaat di dalam buku ini. Yang penting kalian tulus. Kalau istilah keren sekarang itulah objektivitas. Kalau kalian terlalu subjektif, wah ini terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah, sorry ya, ya, ada sebagian seperti itu. Kalau Anda terlalu subjektif, Anda sulit untuk menerima kebenaran. Tapi jadilah orang yang objektif. Ya. Jadi terlepas siapa yang menyampaikan, coba dilihat, dibaca dulu. Kayak karya Syekh Muhammad Wahab dahulu, Kitab Tauhid itu kan diceritakan ada seorang tokoh agama di India yang setiap hari kerjanya melaknat Syekh Muhammad Wahab. Setiap majelis melaknat, melaknat, melaknat. Ini orang rusak, ini orang menyimpang, ini orang dan seterusnya. Sampai datang suatu saat ada seorang muridnya yang bawa Kitab Tauhid tadi. Kemudian sampulnya dia apa? Dilepas. Gak ada sampulnya. Kalau gak ada sampulnya kan gak ketahuan ini siapa yang ngarang. Terus ditaruh di mejanya beliau. Lalu sama beliau begitu masuk dibaca. Ternyata apa kata beliau ini? Bagus sekali bukunya ini, cuma isinya dalil Al-Quran, hadis, athar, Quran, hadis, athar, pelajaran yang dipetik. Ini bagus sekali. Ini buku punya, ini karya siapa ini? Saya coba pelajari dulu, mungkin ada yang keliru. Enggak, ini enggak mungkin, isinya cuma Quran, hadis, athar, Quran, hadis, athar. Ya. Maka disampaikan sama muridnya, ini adalah ditulis oleh seorang yang setiap hari engkau laknat. Yang setiap hari engkau laknat. Yang setiap hari engkau jelek-jelekkan. Maka beliau pun segera beristighfar kepada Allah. Dan setiap hari ganti mendoakan. Mendoakan kebaikan. Rahimahullah wa farallahulah. Ya. Jadi siapapun yang objektif. Dengan izin Allah. Dia akan menemukan kebenaran. Tapi kalau misalnya kita subjektif, fanatik. Maka kita akan sulit menemukan kebenaran. Maka beliau mengatakan di sini, yantafi'u bihi man aradallaha wad-daral akhirah. Siapapun yang ikhlas ingin mengharapkan ridha Allah, maka dia akan mengambil pelajaran dari buku ini. Samaituhu, aku kasih judul Kitabu Tajridi Tauhid al-Mufid. Judulnya apa? Tajridu Tauhid al-Mufid. Tajrid itu artinya adalah jarrada yujarridu tajrid. Tajridan ini mengikhlaskan, memurnikan, memurnikan tauhid. Wallahu as'alul auna 'alal 'amali bihi bimannihi. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar bisa mengamalkan isinya. Jadi yang paling penting dari ilmu itu adalah mengamalkan isinya. Ini yang dapat kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi yang kedua jam berapa? Sesi kedua jam berapa? Jam 10 insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.